Ciro, lupa Ciro. Kamu terlihat di ruangan tamu, wajahmu ada di kamar tidur, senyummu terlintas di ruang makan. Kau ikuti aku ke kamar mandi. Ke kamar mandi.